Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktu kami. Buya, saya mau tanya, gimana ada orang tua sebelum meninggal itu sudah wasiat, kalau saya meninggal saya dikakekai, kalau dia dikakekai itu dikurbankan, itu menurut hukum gimana? Apa dikakekai atau dikurbankan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu disunnahkan untuk berkorban itu adalah atas dirinya sendiri di saat ia hidup ya, dan punya sesuatu yang lebih, maka sunnah untuk berkorban. Dan akikah itu seorang anak bagi orang tua sunnahnya. Jadi orang tua sunnah mengakikahi anak, bukan anak yang sunnah. Anak kecil tidak ngerti apa-apa ya, maka orang tuanya sunnah untuk mengakikahi. Kalau anak itu belum balig, kalau sudah anak itu balig, jatuhlah tuntutan bagi orang tua. Ya sudah, karena balig ya sudah. Dulu tidak punya duit bapaknya, sekarang kaya raya, anaknya ternyata belum diakekai semuanya. Maka kalau ingin akekai anaknya, kasih saja duit biar akekah sendiri. Karena dia sudah balig, maka dia mandiri di dalam urusan ibadah yang semacam itu. Kasih kena, mohon maaf kamu dulu belum aku beri, belum aku akekai, ini aku kasih duit ya. Maka anak itu pun boleh mengakekai, sunnah mengakekai. Kalau memang belum diakekai, biarpun dalam keadaan sudah balig, tapi kalau sudah mati, tidak perlu itu semuanya, kecuali ada wasiat. Dan wasiat pun ada syaratnya, asalkan wasiatnya itu tidak melebihi dari sepertiga harta yang ada. Kalau melebihi dari sepertiga harta yang ada, karena itu seperti wasiat terhadap orang lain, wasiat untuk berkorban, wasiat untuk berakekah, maka kalau ternyata hartanya itu apa yang untuk akekah ini lebih dari sepertiga hartanya, maka tidak usah diakekai. Misalnya punya kambing cuma dua, orang ini hidup tidak meninggalkan apa-apa kecuali kambing dua ya. Kalau wasiat tolong akekai saya kalau saya mati, berapa yang disembelih? Satu ya. Berarti separuh dari hartanya yang ditinggal ya. Gak perlu dipenuhi itu, karena lebih dari sepertiga. Kalau memang harus dipenuhi, maka harus persetujuan ahli waris. Tapi barangkali banyak, hartanya banyak, bagaimana? Boleh saja itu dilakukan, barangkali di rumah banyak peninggalannya ya. Tapi lebih baik ya, karena hal yang semacam itu adalah tempat perbedaan ulama. Masalah wasiat dengan akikah, wasiat dengan korban, itu sebaiknya harus dengan restu keluarganya. Karena sebetulnya karena dia sudah meninggal ya sudah, karena dia sudah akikah sudah, karena wasiat ini berkenaan dengan harta warisan ya, maka seyogianya ia adalah apa, minta izin dari harta warisnya. Kecuali memang dia punya kewajiban korban, pernah bernazar korban, aku akan korban, aku nazar korban tahun depan, tak tahu mati duluan ya, maka itu hutang kepada Allah, maka wajib dikeluarkan sebelum diwaris. Ingat ya, warisan baru dibagi setelah lima hal ya. Kalau ada orang meninggal, meninggalkan harta kekayaan, maka yang harus didahulukan hutangnya kepada Allah. Ya ini tadi, nazar. Punya utang haji, sudah kaya raya, sudah wajib haji, tak tahu enggak haji-haji, untuk beli mobil. Yang kedua, hutang kepada manusia didahulukan, jangan buru-buru direbut itu harta warisan. Awas, itu anak yang paling durhaka masuk neraka. Ibunya punya hutang dibiarkan, harta warisnya direbut, masya Allah musibah. Jadi kalau ibu punya hutang, orang tua bapak punya hutang, didahulukan dibayari dulu. Biarpun seandainya hartanya habis, alhamdulillah kok tidak kurang, kalau kurang kan omboki gitu loh. Tapi yang paling jahat anak ini malah diem-diem, cepat dibagi, keburu ditagih sama orang-orang. Wah, ini anak durhaka ini. Yang ketiga adalah hutang dengan urusan harta, maksudnya zakat-zakatnya, kalau sudah wajib dikeluarkan zakat, cepat dibayari zakatnya. Yang keempat adalah wasiat. Nah, wasiat-wasiatnya ya, wasiatnya dipenuhi ya. Kalau tadi wasiat wajib ikut bank pertama, kalau wasiat sunnah di sini dilihat, asalkan tidak lebih dari sepertiga, maka boleh saja dijalankan wasiat itu. Tapi kalau lebih dari sepertiga, bagaimana? Harus lebihnya ini persetujuan ahli warisnya. Jadi korban ada dua macam, nazar atau tidak nazar. Kalau nazar masuk kelas pertama tadi, dahulukan. Kemudian yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah, ya. Subhanallah, ya. Jadi kalau kita mati, maka harta waris, apa, biaya jenazah itu diambilkan dari harta warisan sebelum diwaris, kecuali istri. Kalau ada seorang istri meninggal, ya, biayanya perawatan jenazah itu dibebankan kepada suami. Enak, ya, mulai dari hidupnya suami yang tanggung, mati pun air kain kafannya yang nanggung siapa? Suami. Ya, Bu, ya. Berarti Ibu mati duluan. Mau? Mau? Mau, enggak mau, Pak. Bapak suruh mati duluan. Ya, sama. Enggak usah mikir kematian. Semoga panjang umur semuanya. Pasti orang kalau enggak mati duluan, mati terlambat atau sama-sama mati. Yang jelas sama pasti mati. Baik. Jadi begitu masalah akikah dan korban.